apo na tadangan suaro ati denai baaro udah ka pulang udah sampai memutiara rambuiko da akan udah cintoko dan coba malu ko anu dari hatiku tapi tetap dan gak bisa bayang udah nanti ku tetap udah di hati tapi udah dengar hati udah pai mailang hilang mode di talang bumi udah mau berjanji janji sahi duit sama tita pindah do bukti udah telak denai demi padu si lain tapi yo insya Allah denai bisa mare lakan cari to kasih apa dalam hati denai sampai rambut mamut ya ayam mato jadi darah udah capek pulang wajah lincin tobal ya kisah denai jo udah berhati koragu denai nda bisa baru to saban nanyo di hati hanyo ado udah cinto kotak.